masa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curahi aku? Sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Oh, apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curahi aku? Katakanlah sekarang recording. Sorry.